السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله ketahuilah di dalam setiap diri manusia ada satu bagian tubuh yang bagian tubuh ini jika dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya seperti kedudukan seorang raja atas rakyatnya, yang mana bagian tubuh inilah yang memerintahkan seluruh anggota tubuh yang lainnya, mereka anggota tubuh tersebut tunduk patuh kepada satu bagian tubuh ini seperti seorang raja memerintahkan kepada pasukannya atau kepada rakyatnya. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bal ablagh, bahkan kedudukannya jauh lebih tinggi, lebih sempurna daripada seorang raja, dikarenakan perintah seorang raja terkadang ditaati, terkadang tidak. Akan tetapi bagian tubuh yang ada pada setiap diri manusia ini, maka setiap perintahnya pasti dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Ala, ketahuilah bagian tubuh ini adalah hati, al-qalbu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya bagaimana hati yang ada pada jasad manusia akan mempengaruhi baik dan buruknya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam jasad manusia ada satu mudghah, satu sepotong daging, yang mana jika baik bagian ini maka akan baiklah seluruh tubuhnya, namun jika rusak bagian ini maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bagian ini tidak lain adalah hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang dilakukan manusia dari amalan-amalan, apakah amalan baik ataupun amalan buruk, menjadi alamat, tanda bagaimana keadaan hati yang ada pada seorang manusia tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, menjelaskan hadis yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan fihi insyaratun ila anna salaha jawarih illa anna salaha harakatil abdi fi jawarih wa ijtinabahu lil muharramat wa ittiqa'ahu lis syubuhat bihasabi salahi qalbihi. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, pada hadis ini terdapat isyarah menunjukkan bahwasanya bagusnya gerak-gerik seorang hamba dalam tingkah laku anggota badannya. Demikian pula seorang hamba menjauh dari perkara-perkara yang haram dan menjaga dirinya seorang hamba dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara penyimpangan dalam agama. Hal ini sesuai dengan bagusnya hatinya. In kana qalbuhu saliman laisa fihi illa mahabbatallah wa khasyatal wuqu fima karihahu. Kata Ibn Rajab rahimahullah, kalau hatinya tersebut saliman, hati yang selamat, hati yang baik, maka tidak ada padanya kecuali, tidak ada pada hati tersebut kecuali kecintaan kepada Allah dan rasa takutnya untuk terjatuh pada perkara-perkara yang Allah benci. Maka jika pada hati itu demikian, kata beliau rahimahullah, fasalaha, maka baguslah jawarih aw harakat, fasalahat harakatul abdi kulliha, maka baguslah seluruh gerak-gerik hamba tersebut. Wa nasha'a an dhalika, dan muncul, timbul dari hal tersebut akan menimbulkan ijtinabuhu, menjauhkannya dia dari perkara-perkara yang haram dan menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita mendapatkan seorang manusia yang dia banyak melakukan perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka ini sebagai alamat bahwa demikianlah keadaan hatinya. Hatinya dalam keadaan sakit. Demikian pula sebaliknya, jika seorang hamba dia terlihat dari amalan-amalannya banyak melakukan amalan saleh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maasi, maka ini menunjukkan, merupakan alamat bahwa hatinya hati yang baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikian hal ini telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berdasarkan hal ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa hati manusia terbagi menjadi tiga. Hati manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Adapun yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Kata para ulama, adalah hati seorang hamba yang selamat dari dua penyakit. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Hatinya selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit syahwat yang akan menghalanginya dari tujuan-tujuan yang mulia. Juga hatinya selamat dari penyakit syubhat, yang akan penyakit syubhat ini akan menyimpangkan dia di dalam masalah ilmu dan akidah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang memiliki qalbun salim, tidak kita akan melihat orang tersebut melainkan dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mendahulukan hawa nafsunya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa-apa yang Allah perintahkan dia taati. Perkara-perkara yang Allah larang dia jauhi dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ikuti. Demikian dia mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini alamat hati orang tersebut, hati yang salim, hati yang selamat. Adapun yang kedua, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati yang mayit, hati yang mati, yakni kebalikan dari hati yang salim, yaitu hati seorang manusia yang dia tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengenal kepada Rabb-nya, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus menerus di dalam syubhat was syahawat, dia tidak peduli apakah perkara yang dia jalani sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah ataukah tidak. Dia tidak peduli, yang diinginkan hanyalah memuaskan hawa nafsunya. Sama sekali dia tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini hati yang sakit, hati yang keras. Tidak akan bermanfaat nasihat, ayat dan hadis dibacakan, tidak pernah tergetar hatinya, menunjukkan hati orang ini hati yang mayit wal iyadu billah. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Adapun hati yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Para ulama menjelaskan hati yang sakit adalah hati yang padanya ada kehidupan, namun padanya terdapat penyakit-penyakit. Sehingga keadaan orang yang memiliki hati yang sakit di antara dua penyeru, apakah seruan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ataukah seruan kepada hawa nafsunya, maka orang ini di antara dua penyeru. Terkadang dia mengikuti kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, terkadang dia mengikuti kepada hawa nafsunya. Padanya terdapat penyakit-penyakit hati, padanya terdapat al-hasad wal kibr, namun padanya terdapat kecintaan kepada Allah, ketawakalan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, namun bercampur baur dengan penyakit-penyakit. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, keadaan hati yang ketiga ini tergantung kepada siapa yang lebih kuat dari yang menyeru tadi. Kalaulah yang menyerunya lebih kuat kepada ketaatan kepada Allah dan rasulnya, maka akan membaik, menjadi hati yang selamat. Namun wal'iyadu billah, ketika dia lebih banyak memperturutkan hawa nafsunya, maka wal'iyadu billah, dia akan menjadi hati yang mati. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis hati, hati yang mayit, demikian pula hati yang marid. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang salim, hati yang selamat. Karena seseorang tidak akan mendapatkan keselamatan sempurna di yaumil akhir kecuali membawa hati yang salim, sebagaimana firman Allah taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah, kita akan menghadapi satu hari yang mana harta kita, anak-anak kita tidak akan bermanfaat kecuali kata Allah, seseorang yang membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang selamat dari penyakit syahwat, demikian pula dari penyakit syubhat, hati yang penuh dengan ilmu wal iman wal amal saleh, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati yang sakit memiliki sebab-sebab. Para ulama menjelaskan di antara sebab-sebab sakitnya hati tersebut, ketika hati tersebut banyak menyerap, banyak menerima berbagai macam fitnah, yaitu fitnatus syahawat, demikian pula fitnatus syubuhat. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanun 'alal qulubi kal hasir, 'udan 'udan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah itu akan dihamparkan, akan dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar, sehelai demi sehelai. Setiap manusia benar-benar akan diuji oleh Allah dengan dua fitnah, fitnatus syahawat dan fitnatus syubuhat. Setiap manusia akan menghadapi keadaan ini, akan dihadapkan kepada hati-hati manusia fitnah-fitnah ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yang mana fitnah itu mendatangi hati-hati manusia seperti tikar, sehelai demi sehelai. Fa ayyuma qalbin usribaha nukita fihi nuktatun sauda, maka hati yang mana menyerap fitnah tersebut, menyambut fitnah tersebut, menerima fitnah tersebut, maka akan diberikan padanya satu titik, satu noda hitam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu fitnah dia terima, satu dosa dia lakukan, maka noda hitam itu akan ada pada hatinya. Lalu bagaimana seandainya fitnah demi fitnah dia serap? Bagaimana seandainya setiap dosa dan dosa dia lakukan kemudian tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar, maka hati tadi akan dipenuhi noda-noda hitam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, dan hati yang mana menolak fitnah tersebut, tidak mau menyerap fitnah tersebut, tidak mau mengikuti dorongan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti syubhat, penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Islam, penyimpangan-penyimpangan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, dia tidak mau menerimanya, maka akan diberikan pada hati tersebut satu titik yang putih. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, hatta tasiral qalbu ala qalbain, sehingga hati manusia di hadapan dua fitnah ini akan menjadi dua macam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbun aswad, hati yang hitam, murbadun, naam, murbadun kalquzi mudakhia, yang keadaan hati tersebut berubah warnanya, keadaannya seperti cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, hati yang seperti ini karena dia senantiasa menyerap fitnah, karena senantiasa dia melakukan dosa dan dosa, maka akhirnya hatinya menjadi berubah, menjadi hitam seperti cangkir yang terbalik. Dia tidak mengetahui perkara ma'ruf dan dia tidak mengingkari perkara mungkar. Bahkan kata para ulama, dia diberikan musibah yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, karena hatinya tidak mengenali, karena hatinya senantiasa menyerap kepada fitnah tersebut. Apakah fitnatus syahawat ataukah fitnatus syubuhat? Adapun hati yang kedua kaum muslimin rahimana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati yang kedua adalah qalbun abyad mithlu shafa, hati yang putih seperti batu yang putih. Naam, la tadurruhu fitnatun ma dama as-samawati wal ardh, tidak akan memudaratkan fitnah kepadanya selama tegak langit dan bumi. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, hal ini dikarenakan kata para ulama, hati orang tersebut tidak pernah menyambut ketika datang ujian atau fitnah syahwat, dia menjauh. Demikian pula ketika datang fitnah syubuhat, dia menjauh. Dia berpaling, mengisi hatinya dengan ilmu. Dia mempelajari agama ini dengan baik. Kemudian dia berusaha mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikhlaskan ibadahnya hanya bagi Allah, menjauhkan dari kesyirikan, dan dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebab penyakit atau sebab sakitnya hati kita, bahkan bisa mengarah kepada kematian, yakni ketika seseorang dia menyambut fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita muhasabah, kita memeriksa keadaan hati-hati kita. Apakah hati kita termasuk yang mudah untuk menyerap fitnah, ataukah hati kita termasuk yang mudah untuk mengingkari fitnah tersebut? Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekokohan, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan ilmu dan amal saleh untuk dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Aqimus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي يصلى النار الكبرى